أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعنا يهذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال الإمام المفسر رحمه الله كانت هذه السورة الكريمة تسمى الفاضحة سورة yang mulia ini dinamakan surat atau dinamakan ayat al-fadhiha, pembongkaran atau dibongkarnya keadaan orang-orang munafikin, keadaan mereka. Dan laha buyinat asrar al-munafikin, karena di dalam ayat yang mulia ini membongkar rahasia apa yang ada di dalam hati orang-orang munafikin terhadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wahatakat astarahum, dan menyingkap tameng mereka, topeng mereka. Wamazalallah yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa berfirman, wa minhum, di antara mereka yang orang munafikin disebutkan ciri-cirinya, wa minhum, dan di antara mereka ciri-ciri orang-orang munafikin, ayat qur ausafahum, disebutkan cirinya, tidak disebutkan nama-namanya. Illa annahum lam yu'in ashhasahum li fa'ilatain. Di sini tidak disebutkan nama, hanya disebutkan apa? Sifat mereka. Ada dua faedah kata Imam Sa'di rahimahullah, kenapa disebutkan sifat saja bukan dinamakan disebutkan nama mereka. Faedah yang pertama, annallaha sitirun yuhibbu sitra ala ibadih. Semuanya Allah Subhanahu wa taala sitir, maha menutup aib seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai as-sitr. Nah, terhadap hamba-hambanya, baik itu sifatnya nam tersembunyi di dalam amalannya, dia sembunyikan karena khawatir riya dan lain sebagainya, atau masalah penyembunyian dosa dan lain sebagainya, secara umum sifatnya. Kembali lagi pada sitir, annallaha sitir, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha menyembunyikan sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai as-sitr ya, terhadap hamba-hambanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak disebutkan namanya? An-nadzam 'ala man ittasafa bidzalika al-wasf min al-munafiqin. Celaan dari sifat-sifat yang Allah sebutkan adalah dari kalangan orang-orang munafikin. Ladzina tawajjah ilaihim al-khitab, justru mereka lah yang diajak bicara ghairihim dan yang semisalnya sampai hari kiamat. Sifat-sifat itulah jelas, gamblang, tegas yang harus dihindari oleh kita, dan itulah sifat-sifat orang-orang munafikin. Na'udzubillah. Karena dzikr wasf a'am wa ansab, sehingga penyebutan sifat itu lebih luas cakupannya dan lebih pas. At-takhafu ghayatul khauf, sehingga mereka merasa takut, jangan sampai terjerumus ke dalam sifat-sifat seperti itu. Allah Ta'ala la in lam yantahil munafikun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalaulah seandainya orang-orang munafikin tidak selesai sampai di situ. Walladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang di dalam jiwanya ada 6 penyakit. Wal murjihuna fil madinah, nah, lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Mal'unin aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Wa qala huna yahdharu al-munafiqin an tunazzala 'alayhim suratan tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman membongkar orang-orang munafikin. Yahdharul munafikun, orang-orang munafikun mereka merasa khawatir, takut, jangan sampai Allah turunkan satu surat terhadap mereka, membongkar keadaan mereka, membongkar sifat mereka, membongkar apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Ay tukhbirhum wa tafdihuhum, mengabarkan tentang orang-orang munafikin dan membongkarnya. Tubayyin wa tubayyin asrarahum, dan menjelaskan rahasia yang ada di dalam hati mereka, kebenciannya terhadap Allah dan Rasulnya. Hatta takun alaniyatan li'ibadih, sehingga perkara ini jelas, gamblang, terang terhadap hamba-hambanya. Wa yakunu ibratan lil mu'tabirin, sehingga menjadi ibrah bagi mereka-mereka yang ingin mengambil ibrah. Qul istahzi'u ay istamirru ala ma antum alaihi minal istihza wa sukhriyah, teruskanlah oleh kalian penghinaan, meremehkan Allah dan Rasulnya, menghina agama Allah. Inna Allah mukhrijum ma tahdharun, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membongkar dari apa yang kalian hindari. Waqad wafa Ta'ala biwa'di, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memenuhi janjinya. Fa'anzala hadhi surah, maka Allah turunkan surat ini. Allati bayyanathum, yang mana Allah jelaskan keadaan mereka. Wa fadhahathum, dan Allah bongkar mereka. Wa hatakat astarahum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bongkar tabir yang ada pada diri mereka. Wa la in sa'altahum la yaqulunna, la in sa'altahum, dan kalaulah seandainya kalian bertanya kepada mereka, amma qauluh, dari apa yang mereka ucapkan terhadap celaan kepada kaum muslimin, agama mereka. Yaquluna ta'ifa minhum fi ghazwati Tabuk, maka mereka berkata ketika tidak ikut perang Tabuk, jumlahnya 80 orang-orang munafikin. Adapun sahabat yang jujur, yang mulia, tiga orang. Siapa saja Anwar Abdurrahman? Orang-orang munafikin disebutkan 80 orang yang enggak ikut perang Tabuk. Para sahabat yang jujur, yang diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sampai hari ke-50 tidak disalami, tidak diajak bicara, sampai hari ke-40 juga disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menghindari istri-istrinya, tidak menggaulinya. Siapa mereka? Ka'ab bin Malik. Yang kedua siapa? Yang pertama Ka'ab bin Malik. Amir Mipta. Amiyahnya. Tiga orang. Ayo dicari lagi. Itu lihat nama-nama mereka pada hadis masalah taubat di dalam Riyadhus Shalihin. Tiga orang. Orang-orang munafikin yang tidak ikut perang Tabuk disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah itu apa? Kurang lebih berjumlah 80 orang. Cari-cari alasan. Sehingga tidak ikut perang Tabuk. Kami ini, itu, dan lain sebagainya. Maraina, sampai ada dari mereka yang berucap, dari 80 orang ini, yang tidak ikut perang Tabuk, di antara orang-orang munafikin mengatakan, Maraina mithqurraina haula ya'duna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak pernah melihat seperti Quraina, ahli Qura, Al-Qur'an. Yang mereka maukan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Arghabu butunan wa akdzabu al-sinan wa ajbanu 'inda al-liqa. Aku tidak pernah melihat orang yang paling besar perutnya, suka makan. Orang yang paling dusta lisannya dan paling penakut ketika berperang. Ini orang munafik ini yang mereka ucapkan ini. Mereka mengucapkan ini untuk Rasulullah, tertuju kepada Rasulullah SAW. Atau mana yang semisalnya. Maka ketika ucapan ini sampai kepada Rasulullah SAW, anna Nabi SAW qad alima bikalamihim. Sungguhnya Nabi SAW mengetahui ucapan mereka. Jauh yang sajuruna ilaih, mereka berbondong-bondong datang. Datang kepada Rasulullah SAW. Natakallam bikalam la qasdana bih wa la qasdana ta'an wal aib. Mereka mengatakan ini nama kuna nakhudu wa nal'ab. Kita ini main-main, bercanda. Ya, enggak ada maksud untuk tertuju kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Qala Allah Ta'ala mubayyinan 'adam 'udhrihim wa kadhibihim fi dhalik. Maka Allah jawab dalam menjelaskan dan membongkar mereka sehingga tidak ada uzur lagi di dalam kedustaan mereka. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, la tastahzi'u. Qul lahum abillah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan terhadap Rasulnya kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok, menghina. La tastahzi'u, la ta'tadiru, janganlah kalian meminta uzur, cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur terhadap keimanan kalian. Artinya ini keluar dari Islam. Orang-orang munafikin ya, i'tiqadi di zaman Rasulullah SAW dan yang semisal ini. Nah, Allah sebutkan kufur, keluar dari Islam setelah imannya mereka. Nah, na'udzubillah, Allahul musta'an. Innal istihza'a billahi wa ayati wa rasulih, karena sungguhnya ketika seorang mencela ayat-ayat Allah, mencela Allah, mencela Rasulnya, kata Imam Sa'di rahimahullah, kufurun, ucapan ini kufurun, perbuatan ini kufur, pelakunya juga keluar dari Islam. Lianna asraddin mabniun ala ta'zimillah, karena pondasi agama dibangun di atas pengagungan kepada Allah Azza wa Jal, mengagungkan agamanya, Rasulnya. Sedangkan kebalikannya, penghinaan kepada Allah dan Rasulnya, berselisih, menafikan pondasi ini. Munaqidun lahu asyaddal munaqabah, bertentangan, sangat-sangat bertentangan terhadap nama agama ini. Oleh adalah majawi la Rasul, oleh karena itu ketika mereka datang kepada Rasulullah SAW, nah, ya sadirun bihadil maqalah, mereka meminta uzur dengan ucapan-ucapan ini, bukan maksud kami gini, gitu, dan lain sebagainya. Wal Rasul la yaziduhum ala qawlih, sedangkan Rasulullah SAW tidak menambah dari ucapan mereka, tidak menambah dari apa yang Allah sampaikan. Abillah wa ayatih wa rasulih kuntum tastahzi'un, apakah terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian menghina, mengolok-ngolok. La ta'tadiru, jangan kalian minta uzur, cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, telah kufur kalian setelah keimanan kalian. Nah, wa qalu in na'fu an ta'ifatin minkum, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seandainya kami mengampuni sekelompok dari mereka, dari taubat mereka, dari istighfarnya mereka, penyesalan mereka, nu'adzib ta'ifatan minkum, maka kami pun akan mengazab, menyiksa kelompok dari kalian. Nah, bisabab annahum kanu mujrimin, disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang terus berbuat dosa, mukimin ala kufrihim wa nifaqihim, selalu berbuat kemunafikan, kekufuran, waliyadzubillah, na'udzubillah. Wa bihadzal ayat dalilun ala anna man asara sariratan khususan sarirah allati yamkuru biha bidini. Di dalam ayat ini yang mulia, kata Imam Al-Mufassir, Al-Imam Sa'di rahimahullah, nah, dalil yang jelas gamblang, anna man asara sariratan, barang siapa yang menyembunyikan, ya, menyembunyikan sesuatu pemikiran-pemikiran menyertai kebidahan, kemunafikan, ya, makar terhadap agama Allah, menghancurkan agama Allah. Na'udzubillah. Khususan sarira al-tiyam kurufiha bidini. Terkhusus yang dia sembunyikan adalah makar untuk menghancurkan agama Allah. Na'udzubillah. Ayastahzi bihi bi ayati wa rasulih, dan menghina terhadap Allah, ayat-ayat Allah dan rasulnya. Ayat-ayat Allah banyak sekali antara ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menghina para ulama, pasti akan kebongkar. Nah, pasti akan terbongkar. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Anna Allah ta'ala yadharuha wa yafdah sahibuha wa yu'aqibu ashaddal uqubah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membongkarnya. Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membongkarnya. Menyiksa orang tersebut ashaddul uqubah, dengan siksaan yang paling keras. Wa anna man istahza bi syai' min kitabillah wa sunnati rasulih tsabita an. Dan sungguhnya barang siapa yang menghina, mengolok-olok kitabullah dan sunnah rasulnya yang sahih, ya, menghina Allah dan rasulnya, menghina sunnah Rasulullah SAW yang sahih, al-sakhara bidzalik, atau menghina, mengolok-olok, ya, baik dengan ucapan, perbuatan, atau dengan isyarat-isyarat, atau dia merendahkan. Naam, istahza bil rasul, merendahkan, menghina rasul. Annahu kafirun billahil azim, bahwasanya orang tersebut kufur terhadap Allah al-azim. Wa anna taubah maqbulah fi kulli dhanbin wa in kana 'aziman. Di sini disebutkan, dan sungguhnya taubat itu akan diterima, fi kulli dhanbin, pada setiap dosa, walaupun besar dosanya. Nah, kalau seandainya mereka bertaubat dengan benar. Nah, kata al-imam as-sa'di rahimahullah. Wallahu al-musta'an, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.